masih terasa merdu bagai di awal jumpa. Mencari apa yang aku cari, merangkai rindunya hatiku. Bulan bawa bintang menari, iringi langkahku. Malam hadir bawa diriku, berjumpa denganmu. Dua hati satu tujuan, melangkah bersama. Cinta hadir bawa diriku, menyentuh indahnya. Aku melepasnya, membelaimu, walau selalu masih terasa harum lembu di hatiku. Mencari apa yang aku cari, merangkai rindunya hatiku. Bulan bawa bintang menari, iringi langkahku. Malam hadir bawa diriku, berjumpa denganmu. Hati satu tujuan, melangkah bersama. Cinta hadir bawa diriku, menyentuh indahnya. Bulan bawa bintang menari, iringi langkahku. Malam hadir bawa